Baik, kita lanjut pembahasan fikih dari At-Tadhib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang perihal tayamum, kemudian setelah menyinggung tentang masalah tayamum, Al-Qadi Abu Syuja menyinggung tentang masalah sahibul jabair, yaitu orang yang punya perban atau gips atau luka, gimana cara dia itu bersuci atau berwudu. Bisa dibaca. وصاحب الجبائر يمسح عليها وتيمم ويصلي ولا يأدب عليه إن كان وضعها على طهر وتيمم لكل فريضة وتيمم ويتيمم يتيمم تيمما ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. طيب dibaca. Orang yang dibalut diperban harus mengusap bagian yang dibalut. Bertayamum dan mengerjakan sholat. Diulang coba. Orang yang? Orang yang dibalut diperban harus mengusap bagian yang dibalut. Nah, harus mengusap bagian yang dibalut. Terus? Bertayamum dan mengerjakan sholat. Serta tidak perlu mengulainya jika dia memakainya dalam keadaan suci. Tayamum harus dilakukan setiap kali sholat fardu. Akan tetapi boleh menunaikan sholat sunnah apapun dengan satu kali tayamum. Nah, terus dibacakan footnote-nya langsung. Penjelasan. Yang pertama, Abu Dawud 336 dan selainnya meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami melakukan perjalanan, seseorang di antara kami terkena batu sehingga kepalanya terluka. Kemudian dia bermimpi dan bertanya kepada para sahabatnya, adakah keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan keringanan bagimu karena engkau mampu memakai air. Kemudian dia mandi dan mati. Tatkala kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami memberitahunya. Beliau berkata, mereka membunuhnya. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika memang tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayamum dan membalut lukanya, kemudian mengusapnya dan membasuh seluruh badannya. Ya, terus ada keterangan lagi? Yang kedua, Baihaqi meriwayatkan dengan isnad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, bertayamum adalah untuk setiap sekali sholat walaupun tidak berhadas. Ya, baik. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, tentang orang yang memakai perban. Wasahibul jabair yamsahu alaiha, orang yang memakai jabair, yang memakai perban, ada situ gips dan seterusnya. Tentu saja yang dibahas ini yang menutupi anggota wudu. Kalau tidak menutupi anggota wudu, misalnya pas di lengan atas, berarti enggak. Ya. Pas di badan, berarti tidak masuk di sini. Karena ini kaitannya dengan pembahasan bersuci. Berarti anggota yang kita basuh saat wudu. Wasahibul jabair yamsahu alaiha. Dia cukup mengusap saat berwudu. Dia mengusap anggota yang diperban tadi. Misalnya sini ada gips. Wudu seperti biasa. Ya, ada gips ya. Dia wudu seperti biasa. Lantas sampai di bagian ini dia usap. Ya, dia usap tanpa mengalirkan air berarti, karena cuma disuruh yamsah. Yamsah itu mengusap, tangan cukup basah. Usap tadi. Wa yatayammamu wa yusalli, lantas dia itu bertayamum. Ya, dia tayamum wa yusalli lalu melaksanakan sholat. Berarti dua kali dia bersuci. Yang pertama dia berwudu, namun punya kekurangan karena bagian ini diusap. Ingat ya, ghusl dengan yamsah, dengan masah itu berbeda. Kalau ghusl itu berarti air dialirkan. Kalau masa cukup tangan itu basah saja. Nah ini tadi cuma di sini. Berarti ada kekurangan karena di bagian tangan ini diperintahkan bukan diusap, namun diperintahkan itu dialirkan air, ghusl. Maka kurang di sini ditutupi dengan apa? Wayatayamamu. Lalu setelah itu dia tayamum lagi untuk menutupi kekurangan tadi. Wayusolli, lalu melaksanakan sholat. Wala i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengulanginya. Yaitu tidak perlu mengulangi ya yang disebutkan tadi. Berarti tidak perlu mengulangi sholatnya. Ingkana wadu'aha ala tuhurin, jika ia memakainya itu dalam keadaan suci. Ingkana wadu'aha ala tuhurin, berarti disyaratkan sebelum pakai perban atau gips tadi dia sudah berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini berarti beberapa hal di sini bisa kita simpulkan. Yang pertama, yang memakai perban tetap bersuci seperti biasa, yaitu berwudu. Yang kedua, bagian yang kena perban, bagian yang kena perban, terutama yang anggota wudunya ya, bagian anggota wudu yang kena, yang dikenai perban, diusap. Ya, tadi diusap ya, misalnya di sini. Nih, diusap, ambil air, cukup tangan itu basah, diusap. Bagian yang lainnya ya tetap dialirkan. Kemudian yang ketiga, tayamum untuk nutup kekurangan. Berarti di sini kalau disebut tayamum, berarti dalam mazhab Syafi'i dia gabungkan antara berwudu dan tayamum. Walaupun dalam mazhab yang lainnya tidak setuju dengan ini. Karena kita sedang mengkaji at-tadhhib. Ya, maka disampaikan apa adanya seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat tanpa perlu i'adah, tanpa perlu sholatnya diganti atau diulangi. Ya, tanpa perlu sholatnya diganti atau di ulang, itu sudah sah itu. Jadi seandainya ini lukanya sembuh, perbannya dilepas, dia tidak perlu mengqadha tadi sholat yang dikerjakan seperti itu. Terus ini diberikan catatan, in kana wadu'aha ala tuhurin, diberi catatan memakai perban tadi sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci. Berarti sebelum dokter itu kasih gips atau perban ini, dia sudah dalam keadaan suci dulu. Namun untuk tambahkan syarat ini kayaknya berat. Karena dokter gak makin mikir-mikir nih. Ya, gak suruh, mas kamu wudu dulu mas, atau mas kamu tayamum dulu mas. Baru saya pakaikan perban. Ada kayak gitu? Ada? Enggak, dia darurat mau kerjakan ini. Namun inilah apa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Berarti apa? Gabungkan tadi antara wudu dan tayamum. Kenapa ada tayamum tadi? Untuk menutupi kekurangan wudunya tadi. Wudunya kekurangannya apa? Harusnya pada tangan tadi dicuci. Namun yang dilakukan apa? Diusap. Kurang di situ. Cara kita cuci gimana itu? Ghusl, cuci. Air dikumpulkan tuh di tangan. Baru nanti di ya, air ini dialirkan. Namun kalau cuma ini cuma basah, tangannya cuma basah, gini kan, nah itu usap nih, kurang itu. Sama seperti di kepala, kepala kita itu masah, usap, bukan cuci. Nah itu catatan untuk keadaan darurat kalau memakai perban, kalau memakai gips. Seperti itu keadaannya. Nah sekarang Bahasan berikutnya wa yatayammamu likulli fardhatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafili. Dan untuk tayamum dilakukan setiap kali sholat fardu. Nah itu poin pentingnya ya. Kalau tayamum tambahan dari catatan kemarin ada syarat-syarat, kemudian ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnah tayamum. Di sini dikatakan tayamum dilakukan setiap kali sholat fardu. Jadi misalnya saat zuhur tidak ada air tayamum. Nunggu sampai asar lagi tidak ada air lagi. Ulangi tayamumnya lagi. Walaupun ketika sholat zuhur sampai asar itu tidak ada pembatal yang dilakukan. Dia gak tidur, gak kentut, gak kencing, gak buang air besar, gak buang hajat. Setiap kali sholat, tayamum itu diulang. Nah, diberi catatan lagi. Wa yusalli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafil. Namun kalau sholat sunnah, lakukan sholat bisa dengan satu kali tayamum. Misalnya sholat taraweh. Ya, sholat taraweh, 11 rokat misalnya. Dia beri 2 rokat, beri lagi 2 rokat, beri lagi 2 rokat, berdiri lagi 2 rokat, beri lagi 2 rokat. Tutup witir 3 rokat. Maka menurut di sini disebutkan cukup dengan satu kali tayamum. Jadi enggak perlu ulang 2 rakaat sudah tayamum lagi. 2 rakaat sudah lagi tayamum lagi. 2 rakaat sudah tayamum lagi bukan. Namun tayamum kalau untuk salat sunnah bisa untuk beberapa salat. Cuma sekali tayamum. Tadi disebutkan riwayatnya dari Al-Baihaqi dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdis. Tayamum itu untuk setiap kali salat walaupun tidak berhadas. Nah, tadi hadis yang kita jelaskan tentang sahibul jabair yang memakai perban. Nah, ini ada ceritanya di sini. Walaupun tentang riwayat ini para ulama mengkritik derajat hadisnya. Jadi Jabir radhiyallahu anhu ia katakan, aku pernah keluar bersama Rasulullah, kami pernah keluar dalam safar. Ada ketika itu seseorang yang terkena batu sehingga kepalanya terluka. Sudah kepalanya terluka junub lagi. Ya. Kemudian dia tanya sama temannya, fasa'ala ashabahu, dia tanya temannya, hal tajiduna li rusatan fit tayammumi? Bu, saya ada keringanan enggak? Cukup tayamum saja. Saya kan kepalanya luka ini, kalau suruh saya junub tadi mandi junub, wah saya khawatir nih, diawatir kepalanya tadi kena masalah. Maka dia tanya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi? Saya punya keringanan enggak? Untuk apa? Tayammum. Maka faqalu, teman-temannya katakan, manajidulaka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma? Kamu tidak ada keringanan padahal kamu itu mampu gunakan air. Nah, maka dia mandi junub. Fakta salafa mata. Setelah mandi, mati dia. Ya, berarti lukanya parah sekali itu. Ya, mati dia. Falamma qabdina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Ukhbira bidzalik. Kemudian ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang hal tadi. Tentang apa? Yang mati tadi. Ini tahu ini junub. Terus minta tayamum enggak, teman-temannya enggak bolehin. Terus akhirnya dia itu apa? Mandi junub tetap. Kemudian setelah itu mati. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, qatalu qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya. Jadi sebab membunuh. Walaupun enggak bunuh langsung kan? Namun gara-gara fatwa yang salah. Temannya mati. Kalian telah membunuhnya. Semoga Allah itu membunuh kalian. Maksudnya semoga Allah itu binasakan kalian. Maksudnya dua jelek dari Nabi karena salah fatwa. Ala sa'alu idza lam ya'lamu? Kenapa kalau tidak tahu kok tidak bertanya? Fa inna masyifaul ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu apa? Bertanya. Inna makana yakfihi ayatayamama wa yasir. Maka sebenarnya kasus tadi itu cukup baginya itu tayamum saja. Ya, dan tidak perlu melakukan tadi mandi junub. Kemudian summa yamsahu alaih. Kemudian untuk lukanya tadi dia itu cukup usap saja. Wa yasilu sa'ira jasadi, sedangkan anggota yang lainnya dia cukup ya cuci saja. Maka ketika itu ada solusi tayamum, tidak sampai mandi junub. Berarti kita simpulkan di sini untuk gantikan mandi junub ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air bisa dengan apa? Tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Coba ikut azan dulu. Oh. Baik, kesimpulan dari pembahasan tadi, kalau yang punya perban maka nanti dia lakukan wudu, lalu bagian yang kena perban tadi dia usap, kemudian nanti sempurnakan dengan apa? Tayamum. Walaupun dalam mazhab lain itu katakan kalau perban tadi ada, dia cukup wudu saja, bagian yang kena perban tadi diusap, setelah itu tidak tayamum lagi, karena cukup dengan satu bersuci saja, satu bentuk bersuci saja. Adapun untuk di sini ada pertanyaan, apakah harus tayamum kembali ketika sholat jamaah atau cukup satu kali saja? Wallahualam, kalau memakai pendapat mazhab Syafi'i tadi, setiap kali waktu sholat atau apa tadi? Di sini disebutkan tayammamu likulli faridatin. Berarti setiap kali sholat fardu, nanti ulangi tayamumnya lagi. Dan masalahnya kalau tayamum di sini digabungkan, kalau sholat jamaah ini dia gabungkan kan pada satu waktu, dianggap satu waktu, berarti tidak perlu ulang lagi. Ya, kalau memakai pendapat tadi, jadi cukup satu berarti untuk dua sholat tadi. Karena nanti kalau berakhirnya waktu, masuk waktu yang baru, sholat yang baru lagi, baru ulangi tayamum. Kalau ini kan dianggap satu waktu kalau sholat jamaah. Wallahu a'lam. Dan saya cek lagi pendapat Syafi'i bagaimana dengan itu. Ustaz, saya bekerja di instansi yang gaji otomatis atau diikutkan wajib BPJS dan koperasi instansi tersebut, yang ternyata koperasi ada simpan pinjam, bagaimana solusinya? Kalau ada bagi hasil dari koperasi tadi tidak dimanfaatkan. Kalau BPJS ini konsekuensi karena sebagai pegawai. Kalau mau aman, tidak pakai BPJS ketika berobat pun, karena nanti jenengan hitung untuk hanya bisa memanfaatkan sebatas premi yang disetor. Kalau lebih daripada itu jatuh riba. Ya, jatuh riba, jatuh goro, dan seterusnya. Adapun koperasi tadi dapat bagi hasil nanti di akhir tahun misalnya, maka bagi hasilnya tidak dimanfaatkan. Jadi dengan terima, terus manfaatkan untuk kepentingan sosial, bisa salurkan untuk fakir miskin dan bentuk sosial yang lainnya. Bagaimana hukum nonton di bioskop karena ada ustadz yang menganjurkannya? Apa-apaan ini? Ya, ini sering nih tanya bioskop nih. Ini fatwa dari mana, saya belum lihat ini. Lagi viral ya. Apa? Nonton apa? Film apa? Haya itu apa? Malah campur baur nanti. Tabrak-tabrakan ketika keluar ketemu akhwat. Ngapain? Buat tidur di rumah aja sudah lebih manfaat daripada kesana. Belum lagi musik-musiknya di dalam. Untuk apa? Anjuran dari mana? Nanti saya cari coba itu. Kaitannya dengan siksa kubur, mohon saran, kekhawatiran saya mengenai menjadi munafik ustaz. Makanya belajar, kita butuh belajar biar terhindar dari sifat-sifat munafik. Kan tadi masalahnya munafik itu imannya gak kuat, masih syak, ragu-ragu. Siapa Rabbmu? Ya, imannya masih setengah-setengah. Apa agamamu? Ya, agama juga setengah-setengah. Siapa nabimu? Ya, terkeyakinan pada nabi juga setengah-setengah. Ya, butuh dikuatkan ini, ngaji, dalami ilmu agama, pelajari akidah dengan baik. Ya, dalami akidah. Ya, jangan perbanyak yang ilmu-ilmu lainnya sebelum akidah dulu dikuasai. Akidah dimantapkan, iman dimantapkan, tauhid dimantapkan. Nah, itu biar dimudahkan dalam kubur. Pada saat ba'da subuh, saat masih di masjid sambil menunggu sholat isyraq, kasta istri saya dilarang menyatukan jari-jari kedua tangan. Apakah benar begitu? Larangan menjalin jari itu ketika berangkat dari rumah sampai ke masjid nunggu sholat, sholat dilaksanakan tengah-tengah sholat, ya, sampai salat. Setelah salat masih boleh untuk menjalin jari jemari tadi. Menunggu sholat isyraq itu bukan menunggu sholat wajib. Dia menunggu sholat sunnah. Dia nunggu mau aktivitas apapun terserah. Zikir pagi dia baca atau dia membaca Al-Quran, atau situ ada majelis ilmu dalam masjid, dia ikuti majelis ilmu tadi, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk sholat sunnah tadi tidak dilarang seperti ini, karena nanti diterapkan pada sholat sunnah yang lainnya lagi lebih berat. Ini cuma berlaku untuk sholat wajib saja ketika menunggu sholat wajib. Berangkat dari rumah sampai ke masjid, tangan itu tidak tasybik. Ini tasybik namanya, di jalan kayak gini tasybik. Apa saja amalan dan adab ketika ziarah kubur? Masuk ke area pemakaman, melepas sendal, kemudian masuk di situ dengan tujuan untuk mendoakan orang yang dikubur. Ya, dia ucapkan salam, assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lanahikun. Nasallallahu salam wal afiyah. Dia berdoa seperti itu dan doakan kebaikan untuk jenazah, untuk mayit yang lainnya. Adapun amalan baca Al-Qur'an di kubur atau zikir-zikir tertentu, wallahu alam, tidak ada tuntunan. Maka cukup yang sesuai dengan tuntunan saja. Apakah bila kita tayamum namun sudah salat, tayamum sudah sholat, lalu setelahnya baru kita temukan air, apa sholatnya harus diulang? Nah, ini para ulama punya beda pendapat dalam hal ini. Kalau ada yang sudah masuk sholat, dia sudah tayamum, terus tengah-tengah sholat dengar air bunyi, apakah ketika itu sholatnya dilanjutkan ataukah nanti sholatnya itu dibatalkan, ulangi wudhu lagi? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batalkan sholat tadi kemudian wudhu karena sudah dapati air ketika itu. Namun ada yang mengatakan tidak perlu sholatnya dilanjutkan sampai selesai, dan tidak perlu dia mengulangi sholatnya lagi. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat pendapat yang kedua. Dia lanjutkan sholat tanpa mengulangi sholatnya lagi dengan memakai wudhu yang baru. Ya, walaupun tadi ada beda pendapat seperti itu. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah besok Kamis tetap ada kajian di Masjid Pogung Dalangan. Ya, dengan pembahasan seperti biasa, Pogung Dalangan Riyadhus Shalihin dan Kitab Manhajus Salikin. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu dan beri taufik untuk beramal saleh. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.